Gus, dulinan mes itu ya, jadi kompak temenan wong Sidoarjo. Karena kalau nanti Indonesia mengalami apa-apa, Sidoarjo tidak akan berubah. Tetap aman, tetap kompak, tetap bersatu satu sama lain. Ada pergolakan-pergolakan yang bermacam-macam, tidak ada masalah. Sidoarjo tetap sudah belajar dari masa silamnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi seluruh bangsanya. Dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gantek-gantek si Rara. Ya Allah. Ambune macam-macam. Jemur-murin kira ya. Lu nek wis ide iku kan lho teori ini. Nek kan si Ado misalnya kait kenal Bu Camat. Ojo ngomong beneran. Ojo ngomong sing api tapi ngomong sing bijaksana. Nomor satu al-hikmah. Nomor satu. Kalau masih jauh, masih urusannya masih belum sedekat orang lain, maka harus bijaksana. Pak Camat kepada Bu Camat kepada rakyatnya harus sana. Kalau sudah mulai dekat sama rakyatnya, bareng-bareng menciptakan kebaikan. Fastabikul khairat berlomba. Nek wis ide temen kait sampean ngomong bener. Misalnya kon karo kon ya, sing lemu mang di. Sing lemu mang. Aku mang kepedok dee pertama kan jek sopan. Bareng aku wis ngobrol 1-2 kalimat wis gak sopan aku. Cok kon kok lemu temen cok ngono aku gak masalah ya. Wis idek kok Bu nggih. Kalau sudah dekat tidak masalah ngomong terang-terangan. Diukur sik ya. Nek jek rada ado fastabikul khairat. Nek wis idek temen apa cacuk-cacuk dididik ngono ya. Cok aja dipangan dhewe pok cok ngono ya. Ngono ya. Kon karo bojomu gak apa-apa cok. Rada benggang no titik cok ngono ya. Ya. Lah nek karo bojone gak apa-apa ya. Gak mereng-mereng ya. Oke. Mas Cicit, ya bismillah. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bu Camat dan Bapak yang lain tolong kita rasakan dan nilai dengan iki lak wis dadi siji atimu saiki. Kon wis kenal kabeh ta gurung? Gak perlu kenal iso dadi siji ta gak? Kon sembahyang riyo ndek lapangan kenal satu sama lain ta gak? Kenal didik-didik tapi iso dadi siji ta gak? Kita gak perlu kenal semua orang Indonesia tapi kita pastikan kita semua menyatu sebagai bangsa, menyatu sebagai umat. Ini you know ya. Malam ini kita latihan ya. Oke. Okay. Aku sing suarane paling brawan mendi Cici. Sini kok, Mbah? Petis, Mbah. Petis. Asik ngene. Ya wis gak apa-apa. Out itu lananannya. Berarti kene ya Thoibah. Berarti kene Selawat Badar. Selawat Badar kono lir-lir. Sing di tengah. Kula dalem Cak. Oke. Okay. Yang okay. Ya Thoibah is kowe sing Gus. Ya. Dinilai ya Gus ya, dinilai ya. Sampean amati sampean merespon apa saja sing terjadi sebab aku ngene rek, iki penyelenggarane Karang Taruna. Jelas ya? Penjaluk Karang Taruna se-Indonesia, terutama di Sidoarjo, kerjasama dengan remaja masjid. Karena mereka lah yang kelak akan jadi pemimpin kita bersama-sama. Ojo gelut ya. Nek ono perbedaan gak apa-apa. Rembukan karo nanggone wong tuwek sapa ya. Rembukan dek kono cek dinasihati karo sing tuwek-tuwek. Ojo gelut, ojo bertentangan. Aku iki biyen dilolokno ndek Sidoarjo soal lumpur kono dhewe ya. Aku dilolokno tau muring-muring ta aku. Paling tak parani tak jak gelut. Tapi gak muring-muring aku. Ngono ya, ya. Kita semua punya pengalaman, maka sekarang kita harus memastikan dengan pelajaran lumpur yang luar biasa dahsyat, Sidoarjo harus menjadi orang yang paling unggul kedewasaan dan kematangan hidupnya dibanding kabupaten yang lain. Ya, oke. Okay. Nadane sa. Coba ya Thoibah sih berarti yo. Ya sini sih. Siap ya. Petis. Belakang petis. Siap, sambil sana nggih. Belakang. Jit berarti yang enak nggih ikut tiga kelompok. Oh iya, yang enak tadi sekarang bergabung. Dari mulai ini ke sana itu tes, yang ini sampai lampu situ Bandeng. Yang sini sampai sana itu Kupang. Sekarang disik, Mas. Soko. Sengangel. Ya, ya oke. Okay. Siap. Siap. Ya Thoibah. Walhawa, walhawa, ya. Yeah. kebenaran supaya ini band lagune engko nanti jelas to panjenengan. Pengodotan. Diolor pengodotan. Jadi wal hawa nadana diurangi dua kali. Wal hawa nadana wal hawa wal hawa nadana. Bisa? Boleh ini Mas. Ya, ulang sekali lagi ya. Coba sih. Dua keempat. Ya. Kupang siap. Sip. Ler. Bandeng siap. Stop. Iki mau kudu deling-eling. Ketika nembang iki, kalian unggul karena apa lagune gampang terus biyanter ngalah kiliane. Dadi eling to mau? Nek unggul iki aja ngungguli. Makane nek bener aja beneri, nek salah aja nyalai. Nek pinter aja. Nek ono ora katane ora aja. Nek apik du ngapiki. Luih ngapii. Luih ngapii. Ini ono sing paling remuk. Apa? Nek elek, ayo dingelei. Paling remuk wis. Jadi nek unggul, aja unggul. Kok kudu krungu? Harus denger sana nembang apa, sini nyanyi apa, kita nyanyi apa. Ya. Jadi kompak tetepan, tetep semangat, tetep kompak, neng tetep kudu ngerti liane. Ya. Coba, saiki sing Mas Imam. Bandeng. Pokoknya nih. Bandeng. Sholatullah. Yo. Sholatullah, salamullah. Sama gurih. Bareng kabeh. Kupang, yo. Lir. Jos. Dan ikat mau istiqomahe wong Sidoarjo iki jos. Istiqomah tenan jos. Ah saiki ditak nek istiqomahe apik biasane ujiane kaya berat. Carane nguji adalah dengan sing ditunjuk, yang ditunjuk nanti pakai tangan ditunjuk, menyanyilah dengan sekeras-kerasnya. Sementara yang tidak ditunjuk tetap menyanyikan lagunya sing dibatin. Ketika nanti saatnya ditunjuk genti, langsung keras. Sing ora ditunjuk genti, diam. Jid. Pas coba nanti di rumah kalau sempat cari di Al-Qur'an, Allah mengatakan jangan merasa dirimu sudah beriman sebelum aku uji. Jadi awakmu nek ono ujian itu berarti urusane kate munggah pangkat, ya gak? Nek hukuman berarti menghilangkan kesalahan. Ya nek ujian munggah pangkat, ya gak? Apa menarik? Ujian. Hukuman. Nek peringatan berarti apa? Ojo sampai kon lakoni sing elek. Peringatkan. Nak ngunua. Jadi ada macam-macam kejadian dalam hidup, Anda harus waspada. Nek kon diuji ojo ngeluh. Mergo ujian itu adalah alat untuk meningkatkan derajatmu. Kan begitu. Iku sing jenenge pengajian. Pengajian dari kata aji. Nek pengkajian dari kata kaji. Nek kaji itu urusan akademis intelektual. Kampus olahan. Nek wong bareng-bareng ini jenenge pengajian. Duduk pengkajian, Mas yo ono pengkajian nih. Nek pengajian dari kata aji, nek kon gelem pengajian bareng-bareng, sinau bareng, insya Allah ajimu munggah, derajatmu munggah, martabatmu munggah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono ya. Nah, sekarang tertiblah dengan ujian sing ditunjuk. Bengok sing gak ditunjuk, tetep bengok tapi njero ati. Ngono ya. Oke, okay. Kita okay. Uji beberapa langkah. Ya, siap. Apa mau nyekali-nyekali kertas ono? Anu ono pengumuman. Oh iya diumumke sih. Ayo iki sapa ngerti penting. Nyuwun sewu Mbah menika. Kehilangan dompet warna hitam atas nama Komaruzaman. Desa Watesari, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Isinya itu STNK, SIM, ATM. Tolong dikembalikan kalau yang tahu. Ya. Siapa yang tahu dan tidak mengembalikan, dilaknat Allah. Itu kata Pentil. Itu kata Pak RT. Pak RT, Pentil. Pentil. Oke, nanti kita umumkan cangkan, lagi. Itu cangkan. Ya, oke, okay. Siap. Yang saya tunjuk pertama nyanyi grup ini. Oke, okay. Apa mau mas? Salatullah. Bandeng lah. Bandeng. Bandeng, oke. Okay. Tuh, wah. Tuh, wah. Salatullah. Belakang itu. Belakang. Belakang. Yang ditunjuk Doni itu nyanyi yo sing banter mau sing ditutup ini kene tebanter egois. Tempone rada cepet kita eh. Oh rada ya, cepet ke, rada cepet ke. Tuh, wah, tuh, wah, lir. Ya taipa. Oh, rata ya. Dipun terusaken, Bu. Terus. Yang sini sudah benar yang sini. Yang situ betul. Oh, iya iya. Benar. Benar. Yang sini. Yang sini salah. Salah. Oh, yang sana. Balik ini mana? Tuh. Wah. Tuh, wah. Orang Indonesia itu nek wis kepepet lagi pinter ya taga. Ya taga. Nek sampai umur 35 gurung rabi-rabi akhirnya ndloser-ndloser. Mboyo apa carane jale bojo ya taga. Sekolah yang ngono nek wis mene ujian kait gedabikan ya taga. Ah, tapi pokoknya ciri ini maling iku nek wis diuber iku mencolot 5 meter iso ya. Nah, Anda semua manfaatkan kemampuan itu untuk kebaikan. Cok digawe maling. Lah ngono ya. Pokoknya nek wis dipepet tambah pinter, muga-muga uripmu mung kepepet terus. Amin. Gelere ya. Awakmu lak seneng atimu, keringeten ya. Tak dongano sing loro waras iki. Amin. Amin, amin, amin. Sing wangel nyambut gawe meneh dadak lancar. Amin. Ngono ya rek ya. Sing biasane cemburu-cemburutan karo bojone saiki padha senenge. Engko bengi honeymoon kembali. Ya. Ngerti honeymoon rek? Sing jomblo ya kan mampira Indomaret meneh. Oke, garek-garek. Pokoknya jomblo sing sabar. Sing sabar ya, gak apa-apa ya. Oke. Yo Cid. Temponya ditingkatkan. Tingkat. Rambungnya ra bareng ini, Mbah. Rambungnya ra bareng. Ya kuwi mau sing jenenge nek unggul aja ngungguli. Dirungokke iya cah gondrong. Iki kok kan nganu ya kan. Wis sesuk nek luweh manut aku cah gondrong aku sesuk nyalek presiden lho. Rasa, ha? Rasa. Ketok urung tau ana presiden gondrong urung tau. Awek lho wijane. Cangkemmu daftar ki nang surga wae. Eh? Cangkemmu, cangkem surga iki lho. Cangkeme surga? Heeh. Andas kurus sikilku? Ora. Neraka? Ora, heeh, neraka to, Pak. Yo, ngono-ngono gentenan cangkemmu sing mlebu neraka. Berarti awakku surga. Surga. Ini cangkemmu nang neraka kene dhewe. Oh, alah. Ora apa-apa, wong uripe. Yo, baleni. Ada kan ada yang ngabani, ada mimpinnya, ayo. Tetep semangat ning tetep kudu ngrungokke kiwa tengene. Ayo. Cid, dalam pertandingan atau perlombaan sebenarnya tergantung tunggangannya atau alatnya. Ya. Oh, Cid. Orang yang terbiasa main di bola di lapangan yang bagus, begitu dia main di lapangan yang agak jelek, dia bisa kalah. Karena melawan pemain yang biasa di tempat yang jelek. Jee. Nah ini tantangannya berbeda-beda, saya ini dirotasi. Mm-hmm. Berarti singkono, singkene. Singkene rek ayo rek. Nggih. Sing kono kodhok ngerek ya? Nggih, kodhok ngerek. Sing kono lihat kebunku. Lihat kebunku. Oh, nggih. Jadi jang kaya wong balapan jaran lho rek. Tergantung jarane lah nek jarane lunak-lunuk ya gak iso menang ya. Mas yo jokine tepak kaya apa nek jarane gak tepak. Lah makanya lagu ini ibarat kuda yang berbeda-beda. Jadi Anda selalu harus punya keadilan melihat segala sesuatu. Yo, bismillah. Percayalah ketika Anda mendapatkan apapun itu, ketika Anda bersyukur, pasti Anda akan bisa melakukannya dengan baik. Eh, soleh. Rasa dikeploi cangkem surga, lek. Cangkem neraka arep berfatwa. Coba cangkem neraka ngomong. Hai para jomblo-jomblo di atas. Hati-hati kesetrum. Oke? Okay? Hati-hati lho, masuk listrik lho gue. Neng sing ngisor malah ngene. Anak sing jomblo dhuwur iki kesetrum malah nyuda jomblo. Saingannya tambah sidik. Saingannya luwes sidik. Oke. Mas. Tis, petis. Deng, beteng. Rek, ayo rek ya. Pak, kembang. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, wah. Tuh, Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, ho, ho, ho, ho, ho, ho, se, se. Biye, biye, biye. Iki petis rodon jembret. Kodok ngorek, kodok ngorek. Ah, gini ki, sing marai, juk di ono salah menyalahkan. Pemimpinnya wis ngajak bener, bul masyarakatnya menyet. Nah, iki kudu, tadi aja mengisau nyalahke tok. Ayo awak dhewe interpreksi. Ngono ya? Manut tok harus cah gondrong sing bagus iki. Coba. Bagus, saya, bagus. Kan wis abanane cetok. Tuwa kapat re ayo. Cok ora kon. Ah semono kuwi. Korek ngene. Ayo aku ngabani nggonku. Dadi okay. Aku yo. Kodok ngorek, kodok ngorek. Coba. Re, ayo rek. Kodok ngorek. Ah semono sip. Yo. Lihat bonku. Ndi.

Nyerah, hai. Nyerah mimpin petis. Api itu. Nah kecepetan ya kan. Kodok, pikir kali. Ini ada belum. Kodok. Ini, berarti kodoknya kelelegen petis. Kepedesan. Kepedesan. Kodok. Kayak kaset bundet malah. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itulah dinamika namanya. Ya, dinamika. Tetap semangat kok mereka. Tepuk tangan buat petis. Tepuk di Manun. Harus di dengan Juli atau? Enggak. Terakhir okay. Saya ingin ujian tuh ndak gini, sing jenenge Iqra, iku apa tulisnya? Maksudnya apa maca tulisan? Kanjeng Nabi terus maca ngono. Ana teke ta gak? Ada tulisannya ndak? Jadi malaikat Jibril teko, "Ya Muhammad, Iqra wacan apa sing diwaca?" Jadi maca iku gak mek tulisan. Iso maca raine arek wedok. Ya ta gak? Iso maca apa meneh masyarakat? Maca apa meneh rek? Maca ati ini, ya. Wah, bodine aja kok waca pendeli ana lah ngono ya. Ya, jadi maca itu ternyata sangat luas. Oleh karena itu jangan hanya mulut, tapi seluruh badan harus ikut bergerak. Makanya sholat kita kan ada pergerakannya. Nek awakmu Allahu Akbar, awakmu nyingkrino liyane Allah. Sing dudu Allah aja melok-melok. Sebab Allahu Akbar, aku depan karo Allah liyane aja melok-melok. Ngono ya. Nah, nek awakmu ngadeg takbiratul ihram itu berarti salate wit-witan. Wis ngono ae, golek ana dhewe, sembayange wit-witan. Begitu rokok, iku sembayange kewan. Karena awakmu iku kan awale kan apa? Turab, debu. Sebelum debu sampean dari awalnya debu, tanah liat. Kemudian baru apa sing jenenge lagune Mai Rama? Yang hina itu apa? Setetes air hina. Lagunya biar. Hei dari tetes air hina, kau diciptakan. Lalu kau disempurnakan. Gitu. Tadi malam, kita di mana Jid? Di Ngawi. Nyun sewu ya, ibu-ibu, bapakmu itu sekali jret, per cc ada 4 juta sperma. 20 juta. 20 juta sperma, padahal berapa cc yang kamu keluarkan. Di antara sekian puluh juta sperma itu sing melbu nang ovum. Wae wong wedok mek sitok. Ya, mek sitok. Ngono ya? Cangkeme. Sing dijodokno mek sitok. Saiki masalahnya apa? Mulane ojo kok cerot-cerotno ndek ndi-ndi. Bener ta gak? Muga-muga sing jodoh nang spermamu siji sing jodoh karo indung telure bojomu iku sing paling unggul. Ngono ya, Dek ya? Iya. Lah nek kon cerat-cerat, engko begitu karo bojomu sekarang sing ngene iki. Ya ta gak? Ana meneh teori. Kon nek anakmu pengen dadi presiden oleh mlebono titik ae. Cit, presiden. Nek dilebokno rada njero, benur paling pol. Engko rada mlebu meneh Kabakesra. Mlebu meneh camat. Terus kon karo bojomu dik nggae presiden ayo, nggih Mas. Terus begitu dimulbon titik terus bojone nginyang benur mboten napa-napa. Cok muring-muring rek ya. Lho cek seneng atimu e. Suami istri suci apa tidak? Berhubungan suami istri suci apa tidak? Gak tahu gak ngomong dulu lagi ki teori. Terus mari ngono, bojone ya wis gubernur ya Dik ya ngono. Terus saiki sing lanang nyenyang bupati wis babah wis ya ngono. Akhire karo-karone bareng wis gelandangan mboten apa-apa Mas. Kon nek kakean cerat-cerot-cerot ndek dinding kok sing nang bojomu karek gelandangan ya. Hati-hati dieman-eman. Mulane nek karo turu karo bojomu sembayang sik, rong rekaat, donga sik ya. Syukur ngaji titik bareng-bareng masih sak surat sing pendek ya. kesuwen. Ngono iku sing garai, ya. Ya. Mulane sing hati-hati cek anakmu unggul, anakmu terpilih karena di antara 20 juta per CC tadi itu oleh Allah dipilih satu sing iso temenan meneh-meneh saleh, salihah dan unggul sebagai manusia ngono ya. Nyun sewu aku mek nyicil tok rek, angadeg. Ku sembayange wit-witan. Dadi apakah ada benda ciptaan Allah yang tidak bertasbih kepada Allah? Apakah tidak ada? Apakah ada daun yang tidak bertasbih kepada Allah? Apakah ada binatang yang tidak bertasbih kepada Allah? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih kepada Allah, maka manusia harus memimpin seluruh tasbihnya makhluk-makhluk. Jika manusia jadikan khalifah, maka manusia tok yang bisa sujud dan memaknai sujud. Jawab nek sujud iku sing paling nisor apa nih? Takon dukur diraimu ta bokongmu. Manusia yang punya tawaduk dan kerendahan hati mau meletakkan wajahnya di tempat yang paling bawah dan pantatnya di tempat yang lebih tinggi, ya. Karena manusia sesungguhnya tidak berarti dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sujud adalah puncak dari sholat, betul enggak? Padahal sholat itu istilahnya ditegakkan, aqimus sholat, tegakkan sholat. Ternyata ngene iki jek mititan, nek wis kon rukuk kewan, nek wis kon sujud menungso. Berarti menegakkan yang tertinggi itu justru sujud, duduk ngadeg. Mulane kono aja bangga karo ngodak ngadeg. Ya ngono ya, ya. Oke. Jit. Pohon ini kanan ke kiri. Oke, oh dari pohon ini. Oke, yes. Siap ini bagus ini. Pohon ke kiri di tangan saya ikut Mas Doni. Pohon ke kanan ikut Mas Imam. Mam, melu kowe Mam. Yo iki dadi bupati tenan kowe. Oke. Siap. Ya. Sekarang Mas Imam diajari lagu tetapi nek mau ming swara tok sekarang dengan gerakan. Dos semua tubuh ada suaranya, ada gerakannya bisa bersatu. Jadi manusia itu pertama dia benda. Ya toh? Semua benda. Begitu nanti kamu tidak bernyawa, tinggal benda yang tidak bergerak. Tapi bendanya manusia adalah benda yang tumbuh. Sebagaimana tanam-tanaman. Pertama watu, kedua wit-witan. Tapi gak wit-witan tok, wit-witan gak bisa melaku. Dia punya kemampuan untuk bergerak, yaitu binatang. Tapi puncaknya bukan binatang. Manusia adalah benda dan pohonan dan binatang yang punya akal sehat sehingga dia bisa bergerak, berpikir dan menentukan arah hidupnya. Itu ya. Jadi manusia adalah pemimpin seluruh alam semesta, khalifah fil ard, ya. Di khalifah pemimpin di bumi, maka manusia diberi kelengkapan. Gak mek benda, tapi juga iso cokol, tapi ya iso bergerak, tapi ya iso mikir karo ngerasa. No, itu ya jelas ya Mas ya. Jelas ya. Nah sekarang praktekkan bahwa engkau adalah manusia, bukan hanya binatang, bukan hanya pohon-pohonan, dan bukan hanya benda. Oke, cit. Menyeluruh, ya. Oke, siap. Dulur-dulur apa ya? Bandeng mana ya? Anu, kupang bandeng. Kupang bandeng. Ini engkau bandeng petis. Oke. Tirukan saya. Topi saya bunda. Gerak, pakai geraknya. Pakai gerak. Suara. Bunda. Tidak ada salahnya dan mungkin lebih baik. Yang sana kan juga harus ikut. Bu Camat kok sampean sing mimpin. Ya, Bu Camat. Ya, topi saya bundar. Yang di sebelah kiri dipimpin Pak Kapolsek atau Pak Danramil berdua. Yang sebelah sini siapa? Pak Kapolsek Pak Danramil. Pak Danramil ya, Pak Danramil. Pak Kapolsek yang menilai. Pak Kapolsek yang menilai. Ayo rek, seneng hati ini ya, Gusti Allah seneng dulu awak mau langsung kape. Lagunya ya. Berbeda nanti. Ya. Monggo Bu, pun anu Bu. Topi ya tadi. Baik, okay. Ini para kupang-kupang semua ikuti saya. Topi saya. Kalau tidak hampir bergerak dan bersuara, berarti kue kalah karisma, Mam, karo Butama memang. Aku supra, aku supra. Kue mesti dari, kue biar tercipta dari air yang paling hina. Air liur walet. Hah? Iya. Saking sekarang gak usah. Pokok Pak. Sekarang dipimpin Pak Dan Ramil. Ya. Pak Kapolsek menilai ya Pak ya, tolong dinilai Pak. Cid, Pak Kapolsek yang menilai, jadi dewan juri ya. Menilai, Pak. Lagunya Burung Kakak Tua. Kun banyak kun. Burung Kakak Tua, testing. Burung Kakak Tua. Pak. Sini kok main nyanyi tak, yang sana tak gerakannya nyanyi sampai Pak. Gerak ya Pak. Gerakannya. Harus ada gerakannya Pak. Burung, gimana burung? Nah, burung ya. Nah, berarti apa-apa kayak apa? Nah itu ada yang gini Pak. Berarti gua apa? Salah. Tapi kalau ini manuk cipret. Burung ini ya, gini. Oh gitu ya. Burung, kakak. Tuanya itu. Oke? Okay. Se, tak urus. Kok iso? Apa tua kamu, Pancen? Ayo. Susukan Pak kalau tua. Yo. Burung kakak tua hingga di nenek sudah tua. Setuju ya, coba. Tua, gak mau Pak? Sarung kakak tua hingga di jendela nenek sudah tua giginya tinggal tua. Sis, gak belai gue ngece wong tua, kualat gue. Yus durek ini tua malah DC diguyu kualat. Suwargo. Alhamdulillah, amin Yus. Nek suwargo, nek suwargo. Loh, dia tetap suwargo. Mampir neraka 700 tahun. Yuk sekarang dicoba bareng. Bareng dulu. Bareng ya. Bareng Jebu Camat. Siap. Sareng Jep Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek silahkan nanti dinilai. Ya, kompak atau semangat tidak. Ya. Towa ka towa saya punya kopi saya kalene sudah bukan topi saya. Ini sudah mulai tepak Pak ya. Bagaimana menurut sebelumnya, bagaimana Pak? Kita kok sampean nih. Ojo tersinggung. Loh ya, loh sampe ini oke lu nunjuk ini si Toto loh ya. Soalnya mau nunjuk yang lain gak berani. Ini rawani. Alhamdulillah. Diulangi ya. Iya, saya ulangi ya Pak. Diulangi. Ya. Dibalenin lagi nih. Dibalenin, ye. Pokoknya malam ini pokoknya kita gembira. Iya, gembira. Gembira. Iya. Biarpun hidup kita terlun-telun. Ini cangkem terokoi lho, cangkem terokoi lho. Menderita lho. Menderita. Ya rasa dibasake nek Betawi ya terlunta-lunta kok. Ya terlun. Ora kok. Ora. Dia baru ini agak dikit mabuk dia. Kenapa? Tadi habis minum 3 gendul. Apa lalu? Sekarang kita coba. Yang saya tunjuk menyanyi dan bergerak. Yang tidak ditunjuk siap-siap ketika saya tunjuk langsung menyanyi meneruskan dan bergerak. Kita akan coba. Nah, coba Pak. Kita akan coba. Oke, coba nih Pak. Siap. Topi aja Bu. Tasnya topi itu Bu. Tasnya. Oke. Sades topi miring itu Bu. Ngerti paham. Ini konangan ya Pak. Konangan dengan Pak Kapolsek. Mbah, topi miring niku alkohol. Topi miring kok juga dong buyu. Coba ya. Topi ya. Towa ga towa. apik. Kalau bukan topi saya. Bagus. Bagus. Ah, bagus. Bukan topi saya. Bentar. Ini yang namanya pemimpin itu selain anu harus cerdas. Ah, tapi kita enggak anti klimaks, kita jadi anti klimaks sih. Ah, gimana? Ayo ditunggu-tunggu nenek sudah. Sudah. Makanya pemimpin itu harus cerdas sebelum dia dikata-katain. Harus cari peluang yang lain. Digunakan akalnya itu. Tapi gini. Gimana? Selain itu tetap ada efeknya juga. Lu efeknya membawa apa? Membawa efek negatif. Apa? Coba ya dengerin. Oh, coba. Buruk. Kakak bunda. Se. Angelin bayangin. Bagaimana penjelasannya ini? Ini. Secerdas apapun seorang pemimpin akan bingung menentukan bahwa burung itu bundar. Nah. Ada lagi yang bikin apa ngajari anak-anak kurang ajar. Gimana? Nenek sudah bundar. Oh, hati-hati Nek. Kalau terlalu bundar bisa kena gula. Karena berarti obesitas. Hati-hati. Ayo ini penjelasannya. Kalau ini masih ada penjelasannya. Ya yang saya bingung. Nenek sudah tua hinggap di jendela. Itu yang bahaya toh. Sudah tua kok hinggap di jendela, nek kelumara ya gak karo tak. Dilungup ya. Malah bahaya. Nah ini. Coba sekarang nyun periksa Pak Kapolsek dulu, ya. Nanti baru Pak Danramil, baru Bu Camat. Penilaiannya seperti apa ini tadi Pak? Tosbi, Pak? Waduh luar biasa. Ya. Ini bingung juga ini menentukan mana. Yang ini sudah kompak, yang ini tadi ya tergantung dalangnya. Ya mau nunjukkan yang tua ini ternyata ya langsung di Alenor ini. Nah pinter lagi mana ini. Sutradara nih tadi, ya, jadi semuanya bagus. Oke, tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Kasih. Jadi Pak Kapolsek, hati-hati kepada pemimpin yang pinter seperti itu. Betul. Kudune dek sing salah, dia mengisukan sesuatu yang lain sehingga dia terhindar dari kesalahan. Ya, ngeles. Jadi ojo nganti Mas Jiji jadi presiden ya. Nanti dia pinter molak-malik atine masyarakat, anggunah ya. Oke, jadi Pak Danramil. Pak Danramil, monggo Pak Danramil, sampean melihat bagaimana rasanya. Tepuk tangan. Dengan adanya sinau bareng sama Cak Nun. Belumnya enggak kompak, sekarang jadi tepuk tangan. Bu Camat, monggo Bu. Baik, semuanya saya nilai 100% kompak. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Masih semangat, acungkan tangannya. Ya, masih. Oke. Saya ini jam piro, Rek. Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil dan para ulama, para kiai, semua para sesepuh yang hadir. Bolehkah saya menuruti sedikit tapi tidak terlalu berlebihan? Kanlah kita kasih setengah jam lagi gitu ya Pak ya. Tidak apa ya. Yang ada arah-arah karena berong jam, karena gunung rabi. Itu oma yang kepeduk cagak dok ya. Jadi mesti seneng dek gini. Tapi sing wis rabi lah pengen liane ya Rek ya, koyok kon ya. Saya kasih kesempatan 3 orang sampai 5 orang, tidak boleh lebih dari itu untuk bertanya. Tidak harus kepada saya, kepada siapapun saja. Mungkin ada yang menyangkut panitia, ada yang menyangkut Pak di Sungon. Ya, Sungon. Oke. Silakan beberapa orang. 1, 2, 3. Ya. Mbak Mada. Mas. Kalian rek ya? 5 rek ya. Liane muga-muga wis kejawab oleh jawabannya nanti. Bismillah. Berarti 6 orang plus sampean. Monggo Mbak. Cespleng, pertanyaannya tidak boleh lebih dari 1 ya, mergo waktu nih Rek ya. Oke. Saya mendongeng itu kadang sosial Bapak, sering diminta soalnya LSM. Tetapi saya merasa di karena saya pernah mendapat teguran dari ustadznya, kamu itu bawa boneka itu seperti membawa patung dan itu haram. Padahal kan niat saya kan untuk dakwah literasi sebetul. Yang ingin saya tanyakan, apa memang langkah saya menjadi pendongeng ini salah atau bagaimana? Nah, sampai sendiri enggak tahu pendapatnya, enggak punya pendapat. Nek bawa boneka itu ya apa kira-kira menurut sampean? Saya pernah membaca, katanya boleh zaman Nabi, Siti Aisyah pernah membawa boneka, tetapi karena memang saya diserupakan membawa patung dan katanya ustadz tersebut malaikat tidak mau masuk rumah saya, jadi ya saya wis, kepikiran. Saya ingin bawa patung terus saya malaikat mati sampean. Munaya, pokoknya nek kepingin gak cepet mati nggawa boneka, sapi turun ngunai mbak. Nek sampean yakin terus nol apa kali di rungok nol, ya toh? Masih ustadz yang nggawa macam-macam sehingga kanjeng Nabi gak nggawa, ya toh? Ono tak kanjeng Nabi kupuluan? Kanjeng Nabi kupuluan tak gak? Ini ustadz kupuluan jambaan buan. Ya tak gak? Ustadznya nggawa motor tak gak? Bawa. Ah, kanjeng Nabi gak tau nggawa motor? Colongan buan, obongan. Wis pokoknya yakini dan lakukan. Bapak wong ngomong apa ae bapak. Gak duwe penggawean ngene wonge, ngono lho ya. Tenang aja, ngono ya. Wis ya, oke. Berikutnya sip ya, mau ada. Niate api ta gak? Niate api ta gak? Wong wong ngono kok patung, patung kok gak oleh. Kan tergantung niat desa iki sak ngene. Kon nang dinti nggawa keris oleh ta gak? Eh? Keris ku klenik ta, musyrik ta? Eh? Gone syirik, gone bid'ah ku ndek kerise ndek boneka tenan jero pikiranmu karo atimu. Ngono ya. Dadi paham ya. Dan nek ana wong lokno bapak-bapak kok. Wong aku dilokno kafir iki aku gak masalah kok. Malah tak uring-uring wong iki. Kok kaya terus sampean goblok sampean. Aku wis kebian kafir iku. Mosok terus saiki sampean. Loh, sampean kafir karo sapa? Aku kafir karo ndasmu iku ngono aku. Nek karo Allah gak kafir, kafir karo dapurmu iku ngono lho ya. Gak apa-apa sampean terus no. Sampean terus no ya. Ragu-ragu ndongeng karpe api kok. Lu terus ya apa jenis boneka aku sing ya apa. Tangga boneka saya tak gak. Ndak sih ya Allah, ndak sih. Ki susu ini lorong. Ya enggak. Bisa tak gak? Bisa. Jadi terus gak apa-apa. Masih aku gak apa iki lah bisa iki. Kayak apa iki jajan? Eh? Sengarani iki mikrofon lah aku, nek kon nak mesti ngarani gendalo. Buktine ana ndase ngene iki. Ya ta gak disunat kene ne, ya ta gak. Wong itu masalah subjektif. Wes sampean terusno kan masalah ngono ya. Oke, berikutnya. Sip, tepuk tangan untuk Mbak Madha. Nggih, syukran. Sebelah kiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Karang Taruna yang sudah mendatangkan Mbah Nun ke Kiai Kanjeng. Dan saya di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada Mbah Nun, juga Kiai Kanjeng, wabil khusus dumateng almarhum Mbah Suling. Mbah Suling, sing nyuling sien kula mboten. Nggih, Mbak Is. Ceritane ngeten, sien kula pas ten Wonogiri pun barokah doa ten ngene lingku wah. Disanjangi ngeten. Mbah jaluk donga sing mujarab supaya aku oleh gawean karo oleh ayu. Dene dongamu iki lapo? Ate ndelok pengajiane dongamu salah lek aku ngaji tok. Kan ngoten. Niato ka omah Bismillahirrahmanirrahim syahadat ping telu, selawat ping telu jaluk nang Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun bal ngaji golek ilmu sing barokah lan manfaat tawase lan golek jodoh kan ngoten. Nek nyambut gawe dus pundi Mbah? Ya padha. Lah ping telu syahadat ping telu selawat ping telu kan niat ingsun budal nyambut gawe golek rejeki sing halal lan barokah tawase lan golek jodoh. Lah sakniki mumpung panggih kalih Nun kalih Kiai Kanjeng kula badhe nyuwun barokah doa. Mugi-mugi dulur-dulur miyah kabeh sing dereng angsal jodho karih angsal gawean mugi-mugi angsal gawean sing barokah. Matur nuwun, matur suwun. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ya, dungane wis tutuk, bismillah tutuk balik, balik, balik, balik ya. Bismillah. Oke, berikutnya. Saya mau tanya pada Pulau Jawa itu unggul dari manapun. Lah, sekarang ada kutipan di media sosial itu bahwa Indonesia itu hanya Pulau Jawa, Mbah. Seolah-olah pulau di luar dan perhatian di Pulau Jawa. Nah, menurut tanggapan Cak Nun terhadap itu. Terima kasih. Iya. Yeah. Aku sementara iki gak dikei kewajiban atau amanat untuk ngurusi Indonesia. Aku me I love you tok di desa-desa ngene iki. Ya. Wes. Indonesia ya anjene sing mimpin sing tak ora ngerti. Wong sing mimpin gak takon. Sing takon awakmu lah ora kudu pemimpin. Pokoke ayo ndonga sing apik kabeh ge menungso kabeh sing ngene iki ya. Ngene iki ya. Mori-mori ya. Kok nek aku ngomong kok dilolokno. Ya. Kok ya bu ya, nunggu cari begini cari mana wes pas saya, I love you lah, saya, bu ya, tak tahu apa kan, pergota kan mengunjungi rumah, kalau bersiara gampang mau ribu, ya, sebabnya pak bos pak mengunjungi rumah ya, bersiara, ya, pokoknya yang dilakukan biasa, ya Allah mengendaki apa saja yang dia mau kendaki, ya, pokoknya yang terjadi adalah kehendak yang baik dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Taala. Oke, berikutnya, ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Mbah Bati Tanglet, masalah pemindahan ibu kota. Di sadereng-sadereng pindah mereka teng daerah kula niku Kalimantan kumpul alam lubang-lubang mawon niku mempengaruhi masyarakat sekitar dan ekonomi. Jawabanku padha karo nang iki mergo Jokowi gak takon aku lah, lha apa kon katetaken aku kon Jokowi ta? Lah duduk lah ya wis aku meneng ae ya. Pokoknya aku mek ngekei mangan wong sing ancane butuh mangan. Nek ancane ganok sing njaluk mangan juga tak kei mangan. Ngono lho. Nek ancane aku ditakoni ya kudu sing ancane bertugas yang nanya saya. Kalau ndak nanya aku ya gak duwe kewajiban untuk menjawab. Ngono ya. Wis pikiran dhewe sak piturute. Iki kok kedadeane tidak ditentukan oleh manusia. Kedadeane ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja ngono ya. Oke. Sepurane ya engko tak jawab. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mar dari Surabaya. Saya pengen tanya. Dun. Ya apa jawabnya? Maksudnya dengan riyadhah barangkali. Loh, bisa diijazah oleh. Kan wis seru sembayang. Ya. Ya sembayangmu. Kok wis seru akal sehat. Ya. Ya wis akal sehat to. Wis seru jujur, jujur. Jujur. Ya jujur oh, wis ngono tok. Wong jawabane wis jelas kok. Kadhe ndolek ekstra barang. Wong sing wajib gak kok lakoni njaluk sing sunat kene iku. Ya. Ngono ya. Sudah lakukan apa yang Anda sudah tahu dan ingat apa yang Anda tanyakan tiap hari kamu ingat itu sehingga Anda tidak akan pernah melanggar dari yang Anda bayangkan di lau kok. Aku gak kepengin jawab opo-opo sing awakmu janjian wis seru. Ngono ya. Tak dongakno, tak dongakno. Allahumma staqim, Allahumma staqim, Allahumma staqim. Amin rabbal alamin. Monggo saiki Mbak E. Assalamualaikum. Mbah Non, kita ketemu lagi. Ya kan? Baru kan? Kan ya emang ketemu lagi. Saya ya. Regina, saya lo sungon sini kok saya. Ya mau nanya. Kan itu Mbah, saya tiang Jawi, orang Jawa kebetulan Islam enggak Islam alhamdulillah. Salah. Ya, alhamdulillah Islam, terus kalau Islam itu kan identik dengan ke-Arab-Araban gitu kan ya. Kan baca Al-Quran bahasanya Arab gitu loh Mbah Nun. Lah saya itu anu. Ya terus nanti. Iya Mbah Nun. Saya itu kalau saya bisa baca Arab itu bisa baca Al-Quran. Loh, enggak ini kenyataannya. Bisa baca. Nah, namun tapi kok maksudnya kalau baca tok itu artinya itu saya enggak ngerti sama sekali, Pak. Paling ngertinya ya alhamdulillah gitu, subhanallah gitu loh. Cuma kalau baca Al-Qur'an gitu kayak baca tok tapi enggak ngerti artinya. Malahan saya kebarat-baratan ya, Mbah Non niku pantes nopo mboten nopo gimana sebagai orang Jawa dan Islam, apa harus kita baca, harus bisa ngerti Al-Qur'an, bisa ngerti artinya bahasa Arab. Soalnya ada bahasa Arab arti Al-Qur'an tapi terjemahannya terjemahan secara harfiah gitu loh, enggak maknawi, kayak kurang gimana gitu loh. Ya kan? Ya saya gitu yang saya rasakan gitu Mbak Nun sebagai orang Islam. Ya, makasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Timbangannya sambat terus, saiki mulai meneh sinau cara Arab. Oke, saya... Supaya ayo pokoknya mulai meneh kon sinau cara Arab mbuh ya apa carane ndolek ndek endi ya toh? Timbangannya kon nyacat-nyacat terus, timbangannya kon kecewa terus karo terjemahane. Terjemahno dhewe, ngono ya. Mulai meneh jalan keluarnya cuma satu ya, nek ngono sinau cara Arab. Lha apa meneh? Mosok sinau cara Madura. Ya toh? Ya wis ngono toh. Nek gak ya wis saiki nganu toh. Nek misalnya ini harfiah ya kon dolek o makna ngene lho. Kalau no sapa-sapa. Ancene terjemahan Quran selalu harfiah ya. Meskipun kadang-kadang dipersempit. Ya wis nek ngono nek awakmu roh iku ya coba dimaknai. Sing penting ngene lho, kon maca Quran roh artine gak roh artine, sing penting mari maca kon dadi wong sing luwih apik titik. Itu namanya tadabur. Kalau tafsir tak derahno ya, ono tafsir ono tadabur. Nek tafsir iku kon kudu roh temen epistemologine nahwu sorof grammar-e. Ya, tapi kan kebanyakan umat Islam gak roh. Mulane saiki ojo nggae tafsir sing iso mek mufasir tok, mek ahli-ahli tafsir tok, dosen-dosen tok, kon gak iso. Ya wis, nek anjene kon gelem iso ya sinau, nek kon gak iso sinau, gak kok bersinau ya tadabur. Nek tadabur ngene, mas yo kon mek jemok tok nang Al-Qur'an jemok tok. Gak kok waca, marung dadi wong sing luwih apik wis cukup. Sing penting kon luwih apik nglarani wong, siji, gak nglarani wong, gak merendahkan derajat orang. Gak nyolong barangi wong, gak mateni wong, mek telu iku tok. Wong urip mek telu tok, siji ojo nyolong, loro ojo ngerendah no wong, nomor telu ojo mateni wong. Angger telu iku kok lakoni beres. Itu teorinya Kanjeng Nabi. Syukur awakmu gelem sinau cara Arab, nek timbangane kon gak sinau cara Arab tapi sambat terus, mending kon sinau utawa ojo sambat. Dadi wong apik terus, apa meneh nang bojomu kudu apik temen karo bojomu, ngono ya. Ngono ya, wis, ngono ya. Cukup ya. Yes, ngono. Ojo ngomong ke Arab-Araban. Allah yang menentukan bahasa Arab karena Allah punya pertimbangan. Bayangno nek cara Jawa. Quran cara Jawa. Cara Jawa ngoko takromo majo takromo inggil ngelu kan ndasmu ngono. Kon bayangno sembahyang cara Jawa. Gusti Kang Maha Agung. Mangel kok dalang ngene rek ngono akhir gak sih sembahyang kon ya. Wis mending cara Arab ae ya. Nek bahasa Indonesia gak tepak, bahasa pasar iku gak tepak ya. Dengan nama Tuhan Maha Agung koyok deklamasi rek ngono kan lek wis nganut ae Gusti Allah jare kok nyang kon nek karek nyang-nyang Gusti Allah kon dirubah lho kon bersyukur dadi awakmu bersyukur apa dikai Gusti Allah bersyukur timane kon nyang Gusti Allah yang nyang kon karek ngelokno kirek awas dirno kirek meneh kon ngono ya selamat Gusti Allah dudu aku langsung tak ngono ya dik ya. Adongakno bojomu ganteng, sugih, apik. Sudah ya, sudah beruntunglah suamimu. Ngono ya, oleh awakmu bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan untuk anak kita. Ya. Terakhir, di anak piro rek? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Anggara, saya dari Pasuruan. Mbak Nun, saya mau tanya. Ini benarnya pertanyaan khusus buat Mbak Nun. Secara Mbak Nun juga tiang sepuh atau sudah sepuh juga. Terus. Maaf Mbak Nun. Menurut Mbak Nun, kaum Jawa atau suku Jawa yang sekarang dengan suku Jawa yang Mbak Nun kenal dulu itu masih sama atau berbeda? Secara di mana suku Jawa yang tak kenal sekarang itu bukan seperti suku Jawa yang dulu, yang penuh dengan ramah tamah dan sopan santun. Dan apakah suku Jawa yang sekarang itu lebih baik daripada suku Jawa yang di zamannya Banun dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontak Anda nirek ya. Aku iki dikai Gusti Allah pengetahuan tentang Jawa, tentang Bien, tentang mene-mene, tentang saiki, tentang wong barat, wong Arab, jin, malaikat, segala macam aku dikandani. Tapi di antara semua yang saya ketahui mengenai Republik Indonesia, termasuk ada Jawa di dalamnya, iku tak singit no, kata omong-omong no. Sebab nek tak omong no, kon loro hati, sepecah ndasmu barang, karo kon patah hati konku. Ya. Jadi, mending kata omong no. Wis pokoknya kon dadi wong apik. Nek Jawa, galilah Jawamu, pi jodohkan dengan Islammu. Karena Jawa karo Islam iku bebujuan. Tumbuh ketemu tutup. Ngono ya. Asli iku, asli. Kalau Barat sama Islam itu rodo adoh, kate kawin rodo adoh. Tapi kena Jawa karo Islam iku kari celek ngono tok. Sak durunge ana wama ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, wong Jawa wis duwe ngunduh wong ing pakarti, ya tok. Becik ke titik ala ketara wong Jawa wis duwe. Dadi wong Jawa iku wis kari gadukno karo Islam, ya. Dadi aku gak kepengin ngomongno sing elek-elek. Aku mek kepengin ngomong sing optimis-optimis. Tidak semua orang harus tahu semua hal, ya. Jelas ya, Pak ya. Polisi tidak harus mengetahui apa yang diketahui oleh kiai. Kiai juga tidak harus mengetahui apa yang diketahui oleh polisi. Demikian juga tentara dan semua profesi yang lain. Jadi, Dek, situ tok ae aku pesen. Ono kalimat wong Jawa kari separo, Cina londo kari sak judu. Wong Jawa kari separo ku duduk jumlahe. Jawamu saiki separo-separo. Sing enak Cina londo berjodoh. Berjodoh Cina karo londo njajah awakmu. Dan saiki wis kedaden, engko nek tak omong nang meneng kok tambah loro ati kon. Ya. Sing penting kon saiki pertahankan Sidoarjo, pertahankan dirimu, pertahankan keluargamu, pertahankan tanahmu, pertahankan martabatmu. Ngene Dek ya. Jan ojo separo-separo kon. Udkhulu fis silmi kafah. As-silmi itu tidak dibilang Islam. Tidak ada udhulu fil islami kafah. Silmi itu lebih kristal, lebih substansial, lebih esensial daripada Islam. Islam itu wis ana bentuke nek silmi kaya nyawane. Nah, nyawane Islam iku wit-witan iki ya Islam. Rambutmu ya Islam. Ya, semua Islam. Jadi temukanlah inti ciptaan Allah dirimu dan pada lingkunganmu dan setialah kepada ciptaan Allah. Misalnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dalam rangka kamu mencari akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Selama ini diartikan nasib di dunia itu adalah kon kudu nyambut gawe cek sorep ngono ta. Kalimatnya wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya atau ilat dunya, tapi minad dunya. Jadi dunia adalah titik tolakmu untuk kembali ke Allah, ke akhirat. Karena engkau adalah orang akhirat, kampungmu iku swarga. Kon dek kene iki dingon diluk metu. Ya toh? Dingon nang lapangan jenenge bumi, engko kon kudu balik nang kandangmu ya ketemu Kanjeng Nabi Adam yang dulu memang dilahirkan di surga, diciptakan di surga sampai nabi-nabi yang lainnya nanti kamu kembali ke kandangnya, gitu ya. Nah, yang sing jenenge nasib iku, nek kon iku didadekno wedhus, gak iso kon balik nang swarga dadi sapi. Kon kudu tetep wedhus. Nah, kenalilah siapa dirimu. Ya. Nasib adalah ketentuan Allah atas dirimu, rambutmu gak keriting, awakmu bunder, ngono ya. Kon gelem diganti karo wong liya. Nah, itulah nasibmu. Nasibmu adalah aku ngene iki, aku gak tau duwe keinginan apa-apa rek. Gak tau kepengin dadi apa-apa, gak tau kepengin duwe apa-apa. Aku iki pokoke takon nang Gusti Allah terus kula kedah napa, kula lampahane. Tak lakonane Gusti Allah ngongkon ndelosor aku ndelosor. Gusti Allah ngongkon aku dadi gelandangan. Aku koncone Mbah Ut. Aku koncone Gusrur, aku koncone gelandangan-gelandangan waliullah, Mbah Dullah, Pasuruan, Bangil. Aku koncone Mbah Hamid, aku koncone kabeh. Dan saya tidak pernah mencari apa yang akan saya capai di dunia. Saya tidak bisa mencapai apa-apa. Awakmu ngelumpuk dek gini mergo aku ta? Mergo Allah subhanahu wa ta'ala ngelumpuk no awakmu dek gini gak mergo aku. Masih lantarane mungkin aku, tapi aku gak oleh GR. Awakmu duduk wekku, aku duduk wekmu. Kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala ngono ya Dek ya. Dadi sing penting oke. Dadi sing penting awakmu nek anjane wong Jawa ya sinau Jawa. Wong Jawa iku tepake gak karuan. Mulane nabi gak ditilai Jawa. Kaya apa nek Jawa wis apik-apik wonge yo. Kaya nabi barang mubadir. Ya ta gak? Nabi dideleh bangsa sing ajane enggak teli ya. Iya ta? Cek dadi apik nggih mboten? Lah nek wong Jawa gawe apa dikae Nabi wis apik-apik kaya ngene kok. Apik-apik. Cuman karena sekarang tidak percaya diri sejak tahun 1945, kita tidak percaya diri. Kita merasa lebih rendah dari orang Barat. Sekarang kita merasa lebih rendah daripada orang Arab. Enggak ono urusan Arab, Barat, Jawa sebenarnya. Nek awakmu mempelajari Jawa dan dadi wong Jawa temenan, maka kamu akan menjadi manusia sebagaimana ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu lahir di Jawa. Dadi urusannya bukan Jawa, urusannya dadio menungso melalui Jawamu menjadi insan kamilnya Allah Subhanahu wa taala. Ngono rek ya. Bahwa kon wong Malaysia, wong Brunei sak piturute gak ono urusan, sing penting kamu berproses menjadi sebagaimana yang Allah menciptakan. Sinau nang wititan, gak ono terembesi terus berubah dadi klopo. Gak ono klopo mari ngono menene kepengin dadi pelem. Lah ngono. Gak ono manggis bercita-cita dadi sawo. Gak ono iwak kepengin lomba terbang. Lomba miber. Gak ono manuk kok cemburu karo iwak sing iso selulup-selulup. Matek iwak selulup-selulup. Iya tuh gak? Gitu ya. Jadi kenali siapa dirimu. Allah menciptakan kamu sebagai apa? Bakatmu, hubunganmu apa? Senengmu apa? Gak senengmu apa? Kenali dirimu dan jadilah itu. Karena Allah mentakdirkan kamu jadi itu. Itu namanya nasib. Nasib itu bukan sesuatu yang kamu perjuangkan. Nasib adalah yang Allah berikan kepadamu. Walatan sanasi baka. Dengan nasibmu tadhabu minat dunya ilal akhirah. Ngono rek. Lah kan kan kalimatnya minat dunya bukan fit dunya. Ngono rek. Padha karo wong rabi. Wong rabi ku nyun sewu iki terakhir ya, mari ngono nyanyi bareng ya. Damat Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semua nyanyi bareng supaya kita gembira. Kon rabi ya. Ono 3 unsur, 1 sakinah, 2 mawaddah, 3 di Quran memang urutannya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Saiki nek kon maca Quran, apa surat pertama Adam? Surat kedua Idris, ngono. Lah gak sih? Informasi mengenai Nabi Ibrahim mengenai Nabi Musa banyak di surat Ibrahim. Cara apa iku Quran iku? Nek kon nganggo cara sekolahan barat, Quran iku ndeso. Nggih ta mboten? Wong gak ikhlas gak nek kata ikhlas kok. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Endi ikhlase? Nah, gak ngono carane Gusti Allah ngandani kon. Mulane mang ngomong annas mang robbinas malikinas ilahinas. Itu mengandung ajaran-ajaran dan terminologi atau ilmu atau metodologi. Metodologi itu kaifiah kalau dalam bahasa nahwarobnya. Itu ya kira-kira aku gak tahu sekolah lek. Nek aku ngomong aja adik kok takokno aku roh teko ndi, aku bahanku apa? Nek apik gaen elek tinggalen ngene lho. Kon gak dadi anak buahku gak masalah, aku gak dadi anak buah, aku gak dadi umat. Aku gak paten, aku dadi awakku tek angel pisan. Durung karuan lulus ya, lha apa aku kok repot-repot iya. Tapi I love you iku tok ae. Nek ngono tok ya. Waduh ngene lah, I love you tok. Aduh, kin gare dengkulku keceklok ngene iki. Ngene Dik ya. Jadi pokoknya rahmah Allah itu pasti. Betul enggak? Ono tara apa hawa kari ambekan kari ambekan, ngombe kari nyeduk, ya tak gak? Pas kari enak, ngoyo kari ngoyo. Kon bayang no, nek saraf sing menginformasikan kon kudu ngoyo kari gwela dipotong didik, bril-bril potongan iku sarape yang no. Terus kon ngoyo gak kroso. Bayang no, Bu Camat ngoyo gak kroso. Jadi alhamdulillah, kita mboten. Pas pidato kepoyo ya. Nah, itu rahmat Allah tidak pernah berhenti, terus-menerus melimpah. Nyun sewu ya, kon masih nyolong, terus kon tuku kupang ku biasa apa? Sate. Lontong kupang. Kon nyolong duit, terus kok gawe tuku lontong kupang. Enak ta gak rasane? Enak. Apa mergo kon nyolong terus rasane gak enak ngono? Lah tetep enak to? Masih kon nyopet kok gawe tuku barang tetep enak ya lega. Apa kon nyolong duit 10 juta tuku handphone terus handphone gak semuni ngono? Gak seurup ngono. Gak tetep itu namanya rahmat. Rahmat tuh gak milih-milih pokoknya dikei kabeh, masih maling dikei kabeh, ngono ya. Rahmat. Nah, semua dapat rahmat, maka tidak ada semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, warahmah wis semoga. Gusti Allah kok ngersu lo. Karepmu ya apa? Semoga-semoga. Tak kei bendino kon ngoyong kari ngoyong ngising kari ngising. Bayangno kon nek ngising gak kroso kon. Potong didik ngono kon wis gak kroso. Bayangno kon. Pas sembahyang dadak nyimami dadak jembret misalnya ngono. Gitu gak? Jadi rahmat Allah tidak terbatas. Mawaddah kedua adalah cinta laki-laki kepada seorang wanita dan cinta seorang wanita kepada laki-laki. Itu mawaddah. Mawaddah adalah landasan supaya kalian berjodoh dan nikah. Itu namanya mawaddah. Nah, kalau Anda sudah mendapat rahmat dan mawaddah, itu sudah bukan semoga. Semoga lah gurung ono. Ini sudah pasti. Jadi dengan mawaddah, dengan rahmat dan mawaddah Allah, semoga keluargamu sakinah. Bukan semoga keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Tapi nek gak kok gayo gak apa-apa, aku yo gak ngikat kon. Gay-gayen gak oke gak masalah, ngono lho. Nah, nek sakinah iku rek terakhir ya, sakinah iku ada lid kadanya sakana yaskunu. Li taskunu berarti engkau akan memperjuangkan untuk mapan. Ya. Nek mapane cagak itu litas kunufi. Dilebes gak berubah. Wit-witan bareng lit yaskunu fil ard. Ya, ya, iki wit-witan. Tapi nek wong lanang karo wong wedok bebojoan tidak fi tapi ila. Wong wis fi aja kok ila yo. Ya ta gak? Ya ta gak? Nah, kalau keluarga itu litas kunu ila, artinya dia tidak pernah mantep. Dia selalu harus diperjuangkan. Jadi cintamu kepada suami harus terus-menerus engkau pertahankan dan engkau tingkatkan. Cintamu kepada istri harus terus-menerus engkau rawat dan engkau tumbuhkan. Kan begitu. Jadi litas kunu ila, itu namanya keluarga. Kalau litas kunu fi, witan, jaga. Gitu ya, itu fi. Nah, hidup itu ila, gak fi. Ya. Makanya semua serba ila, ila, ila, ila, ila, ila. Gitu. Kamu berjuang tidak pernah berhenti, siang malam. Wong lanang wedok kadang-kadang sakinah engko krungu apa-apa dadi sakinah meneh lak ngono. Terus gelut titik mari ngono sakinahan meneh. Ya. Sore-sore wis enak-enak moro-moro oleh berita apa oleh gak sakinah. Bengine sakinah meneh. Kan ngono to. Mulane sing sregep sakinah kon, ya. Jake sakinah terus ngono lho. Ngerti ya rek ya? Sing gorong rapi meneng wae wis aja meneng lak ro dhewe. Ngono ya, bismillah ya Dik ya. Jadi sekali lagi untuk Jawa tadi sing penting jadi ngurusi wong Jawa saiki ya apa? Urusan awakmu dadi wong Jawa sing temenan Jawa karena orang Jawa itu ciptaan Allah. Tanah Jawa ciptaan Allah. Awakmu dadi wong Jawa juga karena inisiatif Allah, maka taatilah Allah, maka Anda akan menjadi manusia yang diridhoi Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum. Doanya cukup alam nasroh bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan, meningkatkan derajat Anda semua, dan setiap ada kesulitan sudah disediakan kemudahannya, asal Anda mengharap hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladhi wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صدق الله العظيم. يا الله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bihaqqi wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.